anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Potong Kuku. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita dengarkan bersama. Aduh, Ibu. Bu, aduh, perutku sakit. Ibu, perutku sakit, Bu. Oh, kamu kenapa, Ani? Sebentar, Bu. Sebentar, perutku sakit. Loh. Aku harus buru-buru ke belakang. Aduh, sakit. Aduh. Waduh, kalau begitu, kita ke puskesmas saja ya. Ayo, cepat. Kita berangkat sekarang saja. Sesampainya di puskesmas, ibu segera mendaftarkan Ani dan menunggu sampai giliran diperiksa. Dan akhirnya, tiba giliran Ani diperiksa. Silahkan duduk. Terima kasih, dokter. Kenapa nih putri ibu? Kok wajahnya pucat sekali? Ini dokter, katanya perutnya sakit sekali dok. Dari tadi sudah berkali-kali ke belakang. Buang-buang air. Kenapa ya Pak Dokter? Mari saya periksa. Berbaring di tempat tidur ini ya nak. Coba saya periksa perutnya. Ini sakit tidak? Iya dok, sakit sekali. Kalau yang ini sakit tidak? Iya dok, di situ juga sakit. Iya nih Pak Dokter. Dari tadi sudah berkali-kali ke belakang. Jadi sampai lemas anak saya. Ya, baiklah. Ini saya buatkan resep obat ya. Nanti bisa diambil di bagian apotek puskesmas. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Dokter. Ayo Ani, kita ke apotek sekarang ya. Salam dulu dengan Pak Dokter. Ya, silahkan. Tapi kok kukumu panjang dan kotor begini Ani? Oh. Wah, ini nih penyebab utama sakit perutmu. Kuku yang kotor itu tempat bersembunyi kuman-kuman jahat loh. Itu berbahaya. Kamu harus rajin menggunting kuku dan membersihkannya, nak. Iya, Pak Dokter. Aduh, Ani ini sulit sekali kalau disuruh membersihkan dan menggunting kuku. Malah lebih suka menggigiti kukunya, Pak Dokter. Habisnya kalau dipotong pakai gunting kuku, sakit, Bu. Ada caranya supaya tidak sakit, Ani. Sebelum potong kuku, rendam dengan air hangat dulu tanganmu. Potong kuku dengan gunting kuku yang aman, tajam dan bersih. Dan bersihkan kuku dengan rapi. Begitu, Ani. Oh, begitu ya, Pak Dokter. Dan ingat ya, potonglah kuku secara rutin dan teratur, Ani. Baiklah, Pak Dokter. Akan saya ingat nasihat Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Ani. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih sekali lagi ya, Pak Dokter, atas nasihatnya. Yeah. Kami permisi dulu, Pak. Mari, silakan. Gunting yang bersih dan sehat. Potong berhati-hati, bersihkan lihat kukumu, lihat-lihat kukuku, yuk potong kuku. Gunting yang bersih dan sehat. Potong berhati-hati, bersihkan dengan rapi, sehat kukumu. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara potong kuku. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Jadi, yang harus dilakukan jika hendak memotong kuku adalah, pertama, pilih pemotong kuku yang aman, tajam, dan bersih. Kemudian, rendam tangan atau kaki dengan air hangat terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, potonglah kuku kaki dan tangan dengan hati-hati, mulai dari yang kanan dulu. Dan ingat ya, potonglah kuku secara rutin dan teratur. Langkah terakhir, rapikan kuku menggunakan pengikir kuku dengan hati-hati. Memotong kuku dengan rutin dan bersih juga dapat membuat kita lebih sehat loh anak-anak. Nah anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!